Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan tidak henti-hentinya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul untuk menghadiri majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan demikian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua orang. Bila kita lihat sekitar kita, banyak orang yang lalai dari menuntut ilmu. Mereka beragama di atas kejahilan, di atas kebodohan. Tidak dibimbing dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibimbing di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang mau berpikir, maka dia akan mengetahui bahwa ini adalah keutamaan yang sangat besar yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muslimin, wa nifiddin wa akhwati fillah, marilah kenikmatan ini kita jaga bersama. Kita jaga bersama dengan istiqamah, terus-menerus menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Terus-menerus memanfaatkan waktu kita untuk menyelami luasnya samudra ilmu, agar kita bisa beragama dengan benar sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang muslim. Kita akan membahas sebuah tema di mana semua muslim itu pasti akan merasakannya. Bahkan bukan semua muslim, bahkan semua makhluk yang bernyawa pasti akan merasakannya, yaitu kematian. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Baik dia seorang yang beriman, seorang mukmin, maupun dia seorang yang kafir. Baik dia seorang muslim, ataupun dia musyrik. Baik dia dari kalangan manusia, maupun dari kalangan jin, dan termasuk hewan-hewan. Semua yang memiliki nyawa, itu pasti akan merasakan kematian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja pahala kalian itu akan disempurnakan pada hari kiamat. Artinya orang-orang yang selama ini melakukan amalan saleh, maka dia akan mendapatkan balasan secara sempurna kelak setelah yaumul qiyamah, setelah hari kiamat. Kemudian kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya dia telah beruntung. Inilah hakikat kemenangan yang sesungguhnya, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kemenangan bukanlah kita mendapatkan kesuksesan duniawi. Hakikat kemenangan bukanlah kita mendapatkan harta benda yang begitu banyak. Hakikat kemenangan bukanlah ketika kita mencapai jabatan tertentu. Banyak di antara manusia yang salah ketika mereka membuat atau membuat cita-cita yang mereka cita-citakan hanya kehidupan duniawi saja, harta, jabatan, dan kedudukan di hadapan manusia. Tapi sesungguhnya kemenangan yang sejati, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, adalah ketika kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Ini yang harus kita patri, kita pahat di hati kita. Jangan sampai orientasi kita keliru. Karena kalau salah orientasinya, maka amalan-amalan dia di dunia pun akan keliru. Namun apabila seseorang benar orientasinya, ya, dia mengetahui bahwa kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika dia dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun mempersiapkan dirinya untuk mencapai apa yang dia cita-citakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, maka sungguh dia telah beruntung. Dan di akhir ayat, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya kesenangan yang menipu. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang maghrur, orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Dunia ini hanyalah wasilah, hanyalah perantara. Adapun yang ingin kita raih adalah kehidupan yang abadi kelak, yang kekal abadi kelak di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Luqman ayat yang ke-34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah suatu jiwa itu mengetahui apa yang dia akan peroleh di hari esok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah suatu jiwa itu tahu di bumi mana dia akan mati. Kematian ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahui kapan kematian itu akan menjemput kita. Kapan malakul maut akan datang menyebut kita? Bisa jadi malaikat maut menjemput kita ketika kita sedang berada di tengah-tengah keluarga yang sangat kita cintai. Bisa jadi malaikat maut menjemput kita ketika kita sedang melakukan perjalanan. Bisa jadi malaikat maut menjemput kita dalam keadaan kita sedang bersenang-senang dengan teman-teman kita. Itu semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya ikhwani fiddin wa akhwati fillah, apa yang telah kita persiapkan ya apabila malaikat maut datang tanpa kita ketahui? Apa yang telah kita persiapkan, bekal apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapinya? Apakah amalan-amalan soleh kita telah mendominasi kehidupan kita sehingga menghapus amalan-amalan kejelekan? Apakah dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, kita telah bertobat darinya? Ini yang harusnya menjadi pemikiran seorang muslim. Harusnya menjadi bahan muhasabah, bahan introspeksi bagi seorang muslim. Kenapa? Karena dia tidak tahu kapan malaikat maut akan datang dan mencabut nyawanya. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala ini. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah suatu jiwa itu mengetahui di bumi mana dia akan mati. Tidak ada dari kita yang tahu. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengakhirkannya, tidak dapat menundanya walaupun sesaat. Wala yastaqdimun. Dan demikian juga mereka tidak bisa mempercepatnya. Ajal kita ikhwan fillah wa akhwati fillah itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada di antara kita yang bisa mempercepatnya. Dan tidak ada pula di antara kita yang bisa menundanya. Semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa setelah satu jam kita meninggal dunia, maka itu akan terjadi. Ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mempercepat atau memperlambat takdir kita. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, maka mereka tidak bisa menundanya walaupun sesaat dan tidak pula bisa mempercepatnya. Qul fidin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9 dan sampai ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, demikian juga anak-anak kalian, melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal yang demikian, maka merekalah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya hadakumul maut. Dan infakkanlah dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kematian itu kepada diri-diri kalian. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akun minas salihin. Maka dia pun mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, kalau saja Engkau akhirkan kematianku sampai waktu yang dekat, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah sekali-kali mengakhirkan suatu jiwa apabila telah datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah peringatan bagi kita semua, bahwa apabila kematian itu telah datang, apabila malaikat maut telah datang menjemput nyawa kita, maka semuanya menjadi sia-sia. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Harapan kita menjadi sia-sia, karena tidak ada lagi yang bisa mengembalikan kita ke dunia untuk melakukan amalan saleh. Yang tinggal hanyalah penyesalan, ikhwan fillah wa akhwat fillah. Oleh karena itu, janganlah kita sampai terlena oleh kehidupan dunia. Ingatlah selalu kematian. Ingatlah selalu kematian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampai apabila datang kematian itu kepada salah seorang di antara kalian, maka dia akan mengatakan, qala rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah aku. La'alli a'malu salihan fima tarak. Yang dengannya aku akan beramal dengan amalan yang saleh sebagai pengganti apa yang telah aku tinggalkan. Kalla, kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, yang demikian itu hanyalah ucapan yang dia ucapkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakangnya itu adalah dinding yang membatasinya sampai datang hari kiamat. Penyesalan, ikhwan fillah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kematian datang, tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Setelah kematian, yang hanya adalah penyesalan-penyesalan. Kenapa saya dulu tidak menyibukkan diriku dengan amalan-amalan saleh? Kenapa aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan rezeki tapi berat bagiku untuk menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya penyesalan-penyesalan inilah yang timbul setelah malaikat maut datang menyebut kita tanpa kita memiliki kuasa untuk melakukan apa-apa. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Dan apabila telah ditiupkan sangkakala, maka tidak ada lagi, tidak bermanfaat lagi nasab-nasab di antara mereka pada hari tersebut, dan tidaklah mereka saling bertanya. Kedudukan kita di hadapan manusia tidak lagi bermanfaat. Nasab-nasab kita, apabila kita datang dari keluarga-keluarga yang terhormat, itu semua tidak memberi manfaat kepada kita apabila kematian telah datang. Kemudian apa yang bermanfaat bagi kita ketika kita telah meninggal dunia? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman tsaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang berat timbangan amalnya, maka dialah orang yang beruntung. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang bermanfaat bagi kita adalah timbangan amalan kita. Faman tsaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan amalnya, maka merekalah orang-orang yang beruntung itu. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka inilah orang-orang yang merugi. Fi jahannam khalidun. Dan mereka kekal di dalam neraka jahannam. Apakah masih kurang? Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apakah masih kurang bagi kita peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kematian adalah suatu yang hak, suatu yang pasti akan datang menjemput kita? Apakah kita tidak tergerak hati kita untuk memperbaiki diri, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mendengar peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Sudah beratkah timbangan amalan soleh kita sehingga ketika kita dijemput oleh malakul maut, kita siap dan tidak ada lagi penyesalan di hati kita? Atau sebaliknya, amalan-amalan dosa kita, perbuatan-perbuatan maksiat kita, itu lebih mendominasi sehingga kita tidak membawa kebaikan. Sehingga ketika malakul maut datang kepada kita, yang ada hanyalah penyesalan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin, beliau pernah mengucapkan suatu ucapan yang patut kita catat baik-baik, kita ingat baik-baik, agar jangan nanti menjadi penyesalan bagi kita di hari kiamat. Jangan jadi penyesalan bagi kita setelah maut datang menyebut kita. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri-diri kalian, introspeksi diri-diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab pada hari kiamat kelak. Ini pentingnya melakukan muhasabah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang maghrur, tertipu dengan kehidupan kita. Sebagian orang merasa telah menjadi seorang sunni salafi, ya, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh. Tapi dia masih saja terjerumus ke dalam berbagai perbuatan dosa tanpa sadar. melakukan ghibah, membicarakan aib-aib saudaranya, menebarkan fitnah di kalangan manusia. Ya. Ini adalah perkara yang tidak boleh kita anggap enteng. Fonifidin rahimani rahimakumullah. Perkara yang seperti ini bisa ya mengurangi timbangan amalan kita. Bagaimana yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang bangkrut. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat tentang siapa itu orang yang muflis, orang yang bangkrut. Kemudian para sahabat menjawab sesuai dengan pemahaman mereka bahwa orang yang muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dinar wala dirham. Tidak punya harta, tidak punya uang. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang muflis, orang yang bangkrut itu adalah orang yang pada hari kiamat nanti membawa amalan yang begitu banyak, amalan soleh. Ya. Tapi dengan lisannya dia melakukan ghibah, dengan lisannya dia mencela saudaranya, dengan lisannya dia menzalimi saudaranya. Demikian juga dengan anggota badannya dia berbuat zalim, mengambil hak orang lain. Maka sedikit demi sedikit diambillah pahala amalan soleh yang telah dia kerjakan. Tidak sampai hanya di situ ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Setelah amalan dia diambil, maka amalannya akan habis. Tapi ternyata di sana tersisa ya kedzaliman-kedzaliman yang pernah dia kerjakan. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dosa-dosa orang yang dia zalimi itu diambil dan dijadikan tanggungannya. Dia yang menanggung dosa orang-orang yang terzalimi. Kenapa? Karena dia tidak punya lagi amalan-amalan soleh, sudah diambil oleh orang-orang yang dia zalimi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala itu maha adil. Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan berat sebelah sampai ditegakkannya keadilan. Karena dia telah membuat zalim, maka dosa-dosa orang yang dia zalimi itu akan ditimpakan kepada dirinya. Ini ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya kita ya membaca dan mengingat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala tentang kematian. Agar kita menjadi lebih siap. Agar kita bisa mempersiapkan dengan lebih matang. Bagaimana masa depan kita. Masa depan kita ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bukanlah ketika kita, rambut kita telah memutih. Dan kemudian kita melihat anak cucu kita menjadi orang-orang yang sukses. Tinggal di rumah dengan menikmati gaji pensiun. Bukan ini masa depan. Tapi masa depan itu adalah ketika nyawa kita dicabut. Ashabud dunya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang cinta pada dunia, mereka telah mempersiapkan ya kehidupan mereka di usia tua dengan begitu cermat. Apabila ada uang dia tabung, kemudian dia investkan, ya, dia tanam sebagai modal usaha di sini dan di sini. Sebagian dia belikan tanah, kemudian dia jadikan kontrakan. Begitu cermat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Agar apa? Agar di masa tuanya dia tidak menjadi susah. Bisa hidup dengan nyaman, bisa hidup dengan bahagia. Tapi tidak ada yang salah dengan permasalahan ini. Yang salah apabila orang untuk masa depannya di dunia dia siapkan begitu cermat, tapi masa depan dia di akhirat dia lupakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman tsaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat amalan solehnya, maka mereka inilah orang-orang yang beruntung. Bukan orang-orang yang hidup di masa tuanya dengan berbagai macam fasilitas. Tapi orang yang ketika kematian menjemput dia, dia telah siap dengan beban, dengan amalan soleh yang demikian banyak, yang demikian berat. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Dan barang siapa yang ringan amalannya, maka mereka inilah orang-orang yang merugi, orang-orang yang rugi jiwanya, dan mereka akan kekal di dalam jahannam. Ikhwan fillah wa akhwati fillah, demikian banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang masalah al-maut, tentang masalah kematian. Tujuannya ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak membicarakan perkara ini dalam Al-Qur'an? Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari hal yang demikian. Tujuannya agar kita selalu awas dan waspada ikhwan fillah rahimakumullah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai. Tujuan kita mempelajari kehidupan setelah maut ini ikhwan fillah bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan belaka. Tujuannya adalah ketika kita mengetahui demikian dahsyatnya apa yang akan terjadi pada kita, itu menumbuhkan keimanan kita, kemudian menghasung kita untuk memperbanyak amalan saleh sebagai persiapan kita kelak di hari kiamat. Sebagai persiapan kelak ketika kita meninggal dunia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qablu fatala 'alaihimul amdu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah telah datang, apakah tidak datang bagi orang-orang yang beriman sesuatu yang menyebabkan mereka, hati-hati mereka tunduk terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah turun berupa al-haq, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah diturunkan pada mereka kitab sebelumnya, maka mereka pun berpanjang-panjang angan-angan mereka dan keras hati-hati mereka, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini sekali lagi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika telah datang peringatan, ketika kita telah tahu bahwa kematian adalah al-haq, maka hendaknya kita berubah. Ya? Hendaknya hati kita semakin khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang yang terdahulu yang telah diturunkan kepada mereka kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, namun mereka memiliki angan-angan yang panjang, merasa bahwa hidup mereka itu masih lama sehingga tidak mau beramal ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya mereka terlalaikan, dan ketika kematian datang menyebut mereka, yang ada tinggal penyesalan. Adapun seorang mukmin, dia memandang kehidupan duniawi ini adalah kehidupan yang pendek. Seorang mukmin memandang kehidupan duniawi ini hanya sekedar persinggahan. Sebagaimana seorang musafir yang menempuh perjalanan jauh, bahwa dunia ini hanya menjadi tempat persinggahan dia, bukan tujuannya. Tujuannya adalah akhirat. Tujuannya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala kelak setelah dia meninggal dunia. Adapun dunia itu hanyalah tempat persinggahan dia. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengatakan, qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam merangkulku. Kemudian beliau mengatakan, faqala Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah engkau di dunia itu seperti orang yang asing atau seperti seorang pengelana. Orang yang asing, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dia datang ke suatu tempat bukan untuk ya berdiam diri di tempat tersebut. Orang yang datang, orang yang singgah ke suatu tempat itu dia tidak punya niat untuk tinggal di tempat tersebut, sekedar singgah. Ya. Apabila antum menempuh perjalanan, mampir sebentar ke sebuah rumah makan. Apakah antum berniat untuk tinggal di situ selama-lamanya? Al-jawab, la. Tidak. Ya. Seorang pengembara, seorang musafir, itu dia singgah ke suatu tempat, itu hanya untuk beristirahat sebentar. Melepaskan lelahnya. Untuk kemudian apa? Kemudian melanjutkan perjalanannya. Demikian juga seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia menyadari bahwa dia hidup di muka bumi ini hanya seperti orang yang singgah. Bukan kehidupan dunia ini tujuan kita. Apabila kita menyadari ini dan menjadikannya prinsip kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kita akan tersibukkan dengan berbagai macam amalan saleh dan meninggalkan segala perkara yang bisa memudaratkan kita kelak di hari kiamat. Hendaknya seorang muslim itu menjadi orang-orang yang zuhud dan wara'. Ya. Menjadi seorang yang zuhud dan wara'. Apa yang dimaksud dengan zuhud dan wara'? Ini dua istilah yang sering sekali kita dengar. Sebagian orang salah interpretasi, salah menafsirkan zuhud dan wara'. Mereka mengatakan bahwa zuhud itu seseorang memakai pakaian yang compang-camping, hidup dalam kemiskinan, kemudian makan seadanya. Lah, bukan ini zuhud, apalagi wara'. Yang namanya zuhud, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan murid beliau Ibnu Qayyim, yang namanya zuhud itu adalah meninggalkan semua perkara yang bisa memudaratkannya kelak di akhirat. Jadi ini Pak definisi zuhud yang benar. Meninggalkan semua perkara yang akan membahayakan dirinya kelak di akhirat. Jadi apabila seseorang memiliki sifat zuhud, ketika dia akan melakukan sesuatu, dia berpikir, apakah yang saya lakukan ini akan membahayakan diri saya kelak di akhirat atau tidak? Ketika dia mendengar suara adzan misalnya, kemudian terlintas pada dirinya ya untuk tidak salat berjamaah bagi laki-laki. Ketika rasa malas ini datang, dia berpikir, apakah yang akan saya lakukan, yaitu meninggalkan sholat jamaah ini, akan membahayakan diri saya atau tidak? Karena sholat berjamaah bagi seorang laki-laki itu wajib, maka dia terpikir, oh ini akan membahayakan saya nanti di akhirat. Maka dia pun bersemangat, mengambil wudhu kemudian pergi ke masjid. Ya. Apabila seseorang tergoda ya untuk melakukan kemaksiatan apa saja, maka hendaknya dia berpikir terlebih dahulu, apakah yang dia lakukan ini akan memudaratkan dirinya atau tidak? Maka ini yang namanya zuhud. Ya. Yaitu seorang berpikir, apakah yang dia lakukan itu akan memudaratkan atau tidak bagi dirinya kelak di akhirat? Ya. Kemudian dia meninggalkannya. Ini ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya semua kita menjadi orang-orang yang zahid, orang-orang yang zuhud. Atau lebih dari itu, yaitu kita menjadi orang yang wara'. menjadi orang yang wara. Ya. Wara itu tingkatan yang lebih tinggi daripada zuhud. Kalau wara itu, kalau zuhud tadi apa? Meninggalkan perkara yang bisa membahayakan kelak di akhirat. Adapun wara itu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat kelak. Ya. Perhatikan bedanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau zuhud tadi meninggalkan perkara yang akan membahayakan dirinya kelak di akhirat. Adapun wara itu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya di akhirat. Yang mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi? Wara. Kalau zuhud dia sekedar meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Adapun wara, perbuatannya mubah, diperbolehkan oleh syariat. Tapi dia tinggalkan kenapa? Karena tidak memberi manfaat kepada dia. Eh? Tidak memperberat timbangannya nanti di akhirat. Maka dia tinggalkan. Ya. Di sisi dia, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sia-sia. Ya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tingkatan yang hendaknya kita bercita-cita untuk meraihnya. Paling tidak zuhud. Ya. Meninggalkan semua perkara yang akan memudaratkan kita kelak di akhirat. Atau kalau bisa lebih dari itu kita sampai pada derajat al-wara. Meninggalkan perkara yang tidak memberikan manfaat kepada kita kelak di hari kiamat. Kemudian Abdullah bin Umar ketika beliau mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw amirus sabil." Jadilah di dunia itu seolah-olah engkau sebagai orang yang terasing atau sebagai orang yang dalam perjalanan sebagai seorang musafir. Maka kata Ibnu Umar, wa kana Ibnu Umar yaqul, "Idza amsayta fala tantadirus sabah." Wa idza asbahta fala tantadiris masa. Wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, apabila engkau berada di waktu malam, maka jangan engkau menunggu waktu pagi. Dan apabila engkau berada di waktu pagi, janganlah engkau menunggu datangnya petang. Maksudnya janganlah kita menunda-nunda amalan saleh. Janganlah kita menunda-nunda untuk meninggalkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menunda-nunda untuk memperbanyak amalan kita yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau berada di waktu malam, di waktu petang, jangan menunggu-nunggu, jangan menunda-nunda amalan soleh sampai datangnya pagi. Kerjakan sekarang. Dan sebaliknya, apabila kita berada di waktu pagi, jangan menunggu-nunggu waktu petang datang. Apabila kebaikan itu bisa kita lakukan sekarang, maka lakukan kebaikan itu sekarang juga. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung kepada kita untuk berlomba-lomba, cepat-cepatan dalam melakukan amalan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Badiru bil a'mali fitanan, kaqita'il laili mudlim." Berlomba-lombalah kalian karena adanya fitnah seperti potongan malam. Berlomba-lomba kita dalam amalan, ya. Bersegera dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harusnya dilakukan oleh seorang muslim ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Abdullah bin Umar, "Wa khudh min sihhatika limaradik." Dan manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika limautik. Dan manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Manfaatkanlah waktu sehat kita untuk melakukan amalan soleh. Karena ada saatnya, ada waktunya, kita akan merasakan sakit. Tidak ada manusia melainkan dia pernah ditimpa oleh sakit. Apabila seseorang telah sakit, ya, kemudian dia pun tidak bisa melakukan amalan-amalan soleh, maka dia akan merugi. Oleh karena itu, apabila kita punya kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak bekal kita untuk menghadapi akhirat nanti. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang bisa kita lakukan untuk menambah bekal kita di akhirat nanti? Kerjakan. Ya. Walaupun itu perkara yang remeh, tapi selama itu akan menjadi bekal kita, menambah bekal kita di akhirat nanti, maka kerjakan. Jangan anggap remeh sebuah amalan. Setiap kesempatan untuk berbuat baik, itu kita kerjakan. Jangan pernah merasa malas. Dan jangan lupa satu hal. Ingat-ingatlah selalu kematian. Ingat-ingatlah selalu kematian. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian penghancur segala kelezatan ini, yaitu al-maut. Perbanyaklah kita mengingat al-maut, mengingat kematian. Di dalam syariat kita, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, disyariatkan bagi seorang muslim, terutama yang laki-laki, itu untuk melakukan ziarah kubur. Ya. Melakukan ziarah kubur. Dan tidak ditentukan waktunya. Bukan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Datang ke kuburan setiap Jumat pagi. Atau datang ke kuburan ketika hari raya. Atau datang ke kuburan sebelum bulan Ramadan. Nyadran kalau bahasa Jawanya. Bukan seperti ini. Datang kapan saja. Tidak ditentukan waktunya. Dan tujuannya apa, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Tujuan kita berziarah kubur, ya, itu bukan untuk mengirim yasin kepada sanak kerabat kita yang telah mendahului kita. Ya. Bukan untuk apa kemudian mengagungkan kuburan tersebut. Tapi tujuan disyariatkannya kita menziarahi kuburan saudara-saudara kita itu untuk mengingat bahwa suatu saat kita akan menyusul mereka. Oleh karena itu ada doa atau zikir atau salam yang kita baca ketika ingin masuk ke kuburan. Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimin wal mu'minin wa inni insyaallah lahikun. Assalamualaikum, salam keselamatan bagi para penghuni negeri ini, yaitu kuburan. Fa inni insyaallah lahikun. Yani minal muslimin wal mu'minin, dari kalangan orang-orang muslim dan orang-orang yang beriman. Wa inni insyaallah lahikun. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang akan menyusul. Ini tujuan kita berziarah kubur, agar kita mengingat, ya, bahwa suatu saat kita akan terbaring di sana. Suatu saat kita yang akan dikuburkan. Ya. Mungkin hari ini kita yang mengantar saudara kita, menyolatkannya kemudian mengantarkan dia ke kuburannya. Namun suatu saat kita yang akan diantarkan oleh saudara-saudara kita ke kuburan. Wan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini sekedar pembukaan, ya, agar kita semua paham bahwa tujuan kita mempelajari tema kita pada siang hari ini, yaitu kehidupan setelah kematian, itu bukan sekedar pengetahuan saja, tapi untuk menambah keimanan kita, kemudian membuat kita semangat untuk menambah amalan soleh kita, melakukan kebaikan semaksimal mungkin sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, pembahasan kita pada siang hari ini sesuai dengan tema yang mungkin antum semua telah ketahui adalah kehidupan setelah kematian. Dan itu akan bermula dari dicabutnya nyawa kita. Ya. Jadi fase-fase yang akan kita alami itu, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, yang pertama adalah fase ketika dicabutnya nyawa kita. Kemudian setelah itu, fase yang akan kita hadapi adalah alam kubur atau alam barzakh. Kemudian setelah itu, fase yang akan kita hadapi selanjutnya adalah al-ba'ats, kebangkitan. Yaitu suatu hari di mana manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kuburan, dari kuburan-kuburan mereka. Kemudian setelah fase kebangkitan, kita akan mengalami sebuah fase yang disebut al-hasyr, yaitu dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Setelah itu, fase selanjutnya adalah al-hisab, hari perhitungan. Kemudian seorang muslim akan dihadapkan kepada hautnya, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang beriman akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan menjalani yang namanya as-sirat, yaitu jalan yang menuju surga atau menuju neraka, dan terakhir barulah kita akan masuk ke dalam fase terakhir dari perjalanan kita, yaitu al-jannah awin-nar, al-jannah atau neraka. Inilah insyaallah ta'ala fase-fase yang akan kita jalani setelah kematian kita. Insyaallah kita break sebentar untuk waktu sholat. Setelah sholat nanti kita lanjutkan, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ketika dicabutnya nyawa dan apa yang akan kita alami di alam kubur. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.